Oh Tuhan tolong jaga dirinya di sana. Aku di sini kan menunggu bawa diriku dan dirinya indah pada waktu lalu. Jaga dirinya di sana. Aku di sini kan menunggu bawa diriku dan dirinya indah pada waktunya. Bersamamu karena sesungguhnya ku rindukan dekatanmu, ku janjikan setia. Berubah kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta. Tuhan tolong jaga dirinya di sana. Aku di sini keinginanmu mulai tumbuh. tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri hari itu. Semua cinta yang kau beri.

Selalu Jatuh cinta, Tuhan tolong dengar. Kita masih bersama, oh, asmara anak SMA. Aku suka selalu denganmu di atas motor berdua. Dan kini kamu ada di kabarmu dan ingin lagi dan ingin lagi jumpa kamu ada di mana ada di mana dan kini dari Eva. Hari ini kita kolaborasi bareng aku. Kita Tiffany. Nah, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih luar biasa untuk Cool Space. Tempatnya keren banget. Kita bisa syuting di sini. Tadi udah baru beres juga. Thank you Cool Space. Thank you. Keren banget tempatnya. Sukses terus ya Cool Space. Sukses terus. Tempatnya keren banget. Ternyata aku baru tahu konsep co-working space ini.